dari IG Gio Suganda. Pak Ustadz, saya ingin nanya, mungkin pertanyaan saya emang agak bodoh. Salahkah jika seorang anak lebih cinta kepada ibunya daripada Allah? La yu'minu ahadukum. La tidak. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Hatta akuna ahabba ilaih. Sampai dia... Kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada orang tuanya sendiri, wan nasi ajmain, semua manusia ini. Maka engkau mesti lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada Rasul, bagaimana dengan kepada Allah? Oleh sebab itu kita mesti lebih cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, pasti cinta kepada ibu. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.